Kenapa Syekh Ruzaik dan Syekh Ataya mau memenuhi undangan Dul Akmal untuk mengisi daurah? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Adapun Syekh Ataya, ada beberapa ulama yang mengkritik beliau masalah sikap-sikapnya. Jika orang yang puasa lalu dia mengeluarkan mani dengan syahwat, apakah membatalkan puasanya? Saya berpendapat seperti apa dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa itu membatalkan puasa. Walaupun beberapa ulama mengatakan yang disebut sebagai pembatal-pembatal puasa adalah jima. Sehingga onani haram, tapi tidak membatalkan puasa. Demikian pula mengeluarkan dengan tangan istrinya misalnya, itu tidak dosa dan tidak batal puasa karena bukan jima. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan inti dari puasa itu adalah menahan syahwat, menahan hawa nafsunya. Kalau dia memuaskannya sampai keluar mani, maka itu bukan puasa, tetapi memuaskan. Bukan puasa, tapi memuas, memuaskan syahwatnya. Nasehat taufiqul afiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang saya cenderung kepadanya, karena memang intinya puasa adalah imsak, menahan diri dari syahwat. Kalau dia bisa menahan diri dari syahwat, maka itulah puasa. Tetapi kalau dia memuaskannya sampai ejakulasi, walaupun bukan dengan jima, maka itu adalah perkara yang bertentangan dengan intinya puasa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.